Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa alal zalimin wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita panjatkan pujian dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, tanggal 26 Muharram 1441 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 25 September 2019. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir Al-Quran di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar serta pemirsa yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah, pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan tafsir ayat ke-8. Apa bunyinya? Wa nuyassiruka lil yusra. Dan kami, siapa kami? Allah akan memudahkan untukmu wahai Muhammad jalan kemudahan. Dan kita telah sampaikan beberapa penafsiran yang dibawakan oleh para ulama pada pertemuan yang lalu. Ada yang menafsirkan napa? Ada yang menafsirkan syariat Islam, jalan kemudahan tersebutlah syariat Islam. Yang kedua napa? Amal soleh. Dan yang ketiga surga. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyampaikan syariat Islam ini kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah memberikan sebuah perintah kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam agar menyampaikan syariat Islam tersebut. Makanya di ayat yang akan kita pelajari malam hari ini, yaitu ayat keberapa? Ke-9, Allah berfirman, fadzakir. Berilah peringatan. Berdakwahlah. Sampaikanlah syariat Islam ini kepada umatmu. Jadi salah satu tugas, bahkan itu tugas utama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah adalah menyampaikan wahyu kepada umat manusia. Salah satu tugas mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah berdakwah. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, fadzakir. Berilah peringatan. Sampaikanlah dakwah ini kepada umatmu. Tapi ketika Allah Azza wa Jalla memerintahkan nabinya untuk berdakwah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa dakwah itu terkait dengan kemanfaatan. Makanya Allah berfirman, fadzakir in nafa'atiz zikra. Apa arti innafa'atiz zikra? Ada beberapa penafsiran yang dibawakan oleh para ulama kita. Malam hari ini kita akan membahas dua penafsiran. Fadzakir innafa'atiz zikra. Penafsiran yang pertama, berilah peringatan jika itu bermanfaat. Apa? Berilah peringatan jika itu bermanfaat. Itu apa? Berilah peringatan jika itu bermanfaat. Apa itu? Peringatan tersebut. Berdakwahlah jika dakwah itu bermanfaat. Innafa'atiz zikra, jika bermanfaat. Ini penafsiran yang pertama. Penafsiran yang kedua mengatakan, berilah peringatan karena peringatan itu bermanfaat. Kenapa? Berilah peringatan karena peringatan itu bermanfaat. Berdakwahlah karena dakwah itu bermanfaat. Sama atau beda? Sama atau beda? Beda atau sama? Berbeda. Makanya kita bagi menjadi dua pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan berdakwahlah apabila dakwah itu bermanfaat. Pendapat yang kedua mengatakan berdakwahlah karena berdakwah itu bermanfaat. Bedanya di mana? Yang pertama, dakwah itu disampaikan hanya kepada orang-orang yang bisa mengambil manfaat. Berarti kalau enggak, nek ora diterima, ya wis ora usah. Itu penafsiran yang pertama. Penafsiran yang kedua, berdakwahlah karena dakwah itu bermanfaat. Diterima atau tidak diterima. Sakit dipahami? Apa balini maning? Kita ulangi lagi. Apa penafsiran yang pertama? Berilah peringatan jika peringatan itu bermanfaat. Berarti kalau tidak bermanfaat, gak usah kasih peringatan. Berdakwahlah apabila dakwahmu diterima. Kalau gak diterima, ya rusak. Gitu ya. Ini penafsiran yang pertama. Penafsiran yang kedua, apa tadi? Berilah peringatan karena peringatan itu bermanfaat. Berdakwahlah sebab dakwah itu bermanfaat. Diterima ataupun tidak diterima. Baik, kita bahas dari penafsiran yang pertama. Apa tadi penafsiran yang pertama? Berilah peringatan jika peringatan itu bermanfaat. Jadi ceritanya gini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu dapat amanah dari Allah untuk berdakwah, maka beliau sallallahu alaihi wasallam tancap gas. Gas pol. Beliau awali dakwahnya dari keluarga terdekatnya dulu. Siapa keluarga terdekat? Istrinya, pamannya, ponakannya, saudara-saudara dekatnya. Beliau awali dakwahnya dari keluarga terdekat beliau terlebih dahulu. Dan itu beliau lakukan secara sembunyi-sembunyi. Tidak lama kemudian datang perintah dari Allah Azza wa Jalla agar melebarkan sayap dakwah. Bukan lagi kepada keluarga terdekat, tapi disuruh oleh Allah untuk menyampaikan dakwah kepada seluruh umat manusia. Dan tidak lagi sembunyi-sembunyi, tapi diperintahkan untuk berdakwah terang-terangan. Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunaikan tugas itu dengan sebaik mungkin? Iya. Begitu mendapatkan perintah dari Allah Azza wa Jalla untuk berdakwah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memaksimalkan seluruh potensi yang beliau miliki untuk berdakwah. Beliau punya harta, gunakan untuk dakwah. Beliau punya kepercayaan, beliau manfaatkan kepercayaan itu untuk dakwah. Beliau punya kepiawaian untuk berorasi, beliau manfaatkan kepiawaian tersebut untuk berdakwah. Beliau punya waktu, beliau manfaatkan waktu itu untuk berdakwah. Seluruh potensi yang beliau miliki, beliau gunakan untuk berdakwah. Hidupnya dakwah dan dakwah. Tapi dari sekian banyak umat dan kaum beliau yang didakwahi, ada yang nerima, ada yang tidak. Ada yang pro, ada yang kontra. Ketika ada yang kontra, ada yang menolak, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngelokro? Kenapa ngelokro? Putus asa? Putus asa napa mboten? Tidak. Bahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, begitu ada yang menolak dakwah beliau, beliau semakin melipat gandakan usahanya. Bukan hanya di siang hari, di malam hari beliau berdakwah. Bukan hanya sekali, dua kali, tiga kali. Berkali-kali Nabi SAW berdakwah. Walaupun dilempari batu, tetap Nabi SAW maju pantang mundur. Kenapa? Karena sayangnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Allah sampaikan hal itu. Sayangnya Nabi SAW, kasih sayang beliau kepada umatnya dalam sebuah ayat di Al-Quran, yaitu surat At-Taubah ayat 128. Surat apa? At-Taubah ayat 128. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, لقد جاءكم رسول من أنفسكم. Telah datang kepada kalian utusan Allah dari kalangan kalian sendiri. Bukan orang asing. Kalian tahu orang-orang musyrikin Quraisy kenal enggak sama Nabi kita Muhammad SAW? Kenal banget. Makanya beliau sangat tenar dengan julukan apa? Al-Amin. Orang yang sangat dipercaya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang kepada kalian utusan Allah dari diri kalian sendiri. Kalian tahu, kenal orang tersebut. Rasul tersebut punya ciri-ciri apa? Azizun alaihi ma'anittum. Segala sesuatu yang membuat kalian itu susah akan membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam sedih. Jadi kalau misalnya umatnya kesusahan, yang pertama kali merasa sedih sinten? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harisun alaikum. Beliau sallallahu alaihi wasallam sangat bersemangat untuk menunjukkan kebaikan kepada kalian. Dengan berbagai cara beliau sallallahu alaihi wasallam berupaya agar kalian bisa menerima dakwah ini. Walaupun harus mengorbankan harta begitu banyak, no problem. Yang penting dapat hidayah. Beliau pernah ngasih satu orang supaya mau masuk Islam 300 ekor unta. Ya kira-kira regane kayak sapi. Kemarin pas kurban sapi pinten? 22, mandan besar dikit ya, 23, gede maning 30. Kalau 100 berarti berapa? 100 sapi pinten? 2 miliar sampai 3 miliar. Kalau 300? 300. 6 sampai 9 miliar. Rasulullah SAW keluarkan hanya untuk ngajak satu orang supaya masuk Islam. Kulo kali jenengan pinten? Satu sewu, wah emang temen satu sewu, mendingan gue dewek poe. Harisun alaikum. Rasulullah SAW sangat bersemangat untuk bisa memberikan hidayah kepada umatnya. Bil mu'minina ra'ufur rahim. Dan beliau sangat penyayang, sangat pengasih kepada kaum mukminin. Makanya ketika ada umatnya yang tidak menerima dakwah beliau, sedih napa mboten? Sedih. Padahal seandainya ada yang menolak dakwah beliau, rugi enggak beliau? Rugi enggak? Enggak. Beliau tetap masuk surga walaupun umatnya ada yang menolak. Gak rugi beliau. Tapi karena besarnya kasih sayang beliau kepada kita, maka beliau sangat sedih seandainya ada umatnya yang tidak menerima dakwah beliau. Manusiawi no badan? Manusiawi. Maka dihibur sama Allah subhanahu wa ta'ala. Fadzakir in nafa'atiz dzikra. Berdakwahlah kalau dakwahmu bermanfaat. Kewajibanmu itu cuma menyampaikan saja. Masalah ada yang menerima, ada yang menolak, ada yang pro, ada yang kontra. Itu bukan urusanmu wahai Muhammad. Sampaikan dakwah ini kepada orang-orang yang bisa mengambil manfaat. Kalau engkau melihat atau dapat wahyu dari Allah, oh si A sora mempan. Ora mempan, wis ora usah di gople, enggak usah dipedulikan. Jangan jadikan hatimu terus kepikiran dengan orang tersebut. Nabi SAW kan pernah berdoa kepada Allah. Allahumma hdi ahadal umarain. Au ihdal umarain. Ya Allah berilah hidayah salah satu dari dua Umar. Jadi di saat itu tuh ada dua Umar. Yang sangat benci kepada Islam. Sebelum masuk Islam. Yang pertama siapa? Umar bin Khattab. Umar yang kedua siapa? Kalau enggak salah Abu Jahal, kalau enggak salah. Padahal dua orang ini sangat benci kepada Islam. Tapi Nabi SAW tetap mendoakan mereka. Alhamdulillah, siapa yang masuk Islam? Umar bin Khattab. Abu Jahal tetap dalam kemusyrikannya. Nabi SAW sebagai seorang yang sayang kepada umatnya merasa sedih. Maka dihibur sama Allah Azza wa Jalla. Engkau sudah maksimal dalam berdakwah, masalah dia tidak menerima sudah tinggalin aja. Fadzakir in nafa'atiz dzikra. Tugasmu berdakwah mendakwahi orang-orang yang memang akan bisa mengambil manfaat dari dakwah tersebut, alias orang-orang yang mau menerima dakwahmu. Dan enggak cukup sampai di situ. Allah Subhanahu wa taala memberikan tips kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam agar tidak terlampau bersedih. Allah sampaikan tips tersebut dalam surat Al-Hijr. Surat apa? Al-Hijr. Ayat 97, 98, 99. 3 ayat terakhir dari surat Al-Hijr. Allah kasih pesan kepada nabinya SAW, kasih tips gimana supaya tidak terlalu sedih ketika dakwahmu itu tidak diterima. Apa kata Allah? Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Sungguh wahai Muhammad, kami ini sudah tahu bahwa hatimu itu terasa sempit. Hatimu itu merasa sedih ketika engkau mendengar omongan-omongan yang mereka ucapkan. Mereka itu siapa? Orang-orang musyrik yang menolak dakwahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami tahu wahai Muhammad, hatimu itu terasa sedih. Ya. Tapi kata Allah, fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Maka pesan dari Allah untuk nabinya sallallahu alaihi wasallam agar tidak terlalu sedih, fasabbih bihamdi rabbik, banyak-banyaklah bertasbih, banyak-banyaklah bertahmid alias lekatah si oleh zikir. Perbanyaklah berzikir, waqum minas sajidin, dan sering-seringlah sujud alias salat. Sehingga langkah yang pertama, kalau jenengan dakwah ngajak orang supaya mau sholat, supaya mau mengamalkan syariat Islam, kok dakwah jenengan itu belum diterima, apa yang mesti dilakukan? Banyak zikir, banyak sholat. Rata-rata kalau orang berdakwah ditolak, apa yang dia lakukan? Mencari kambing hitam. Ini pancen wong kene kaya mbiyen atos. Wah, ini gara-gara si Anu ini. Kenapa kita tidak kembali kepada diri kita? Oh, mungkin saya ini kurang beribadah kepada Allah. Mungkin atau tidak dai itu imannya kendor. Mungkin atau tidak ustadz imannya kendor. Mungkin atau tidak kiai imannya kendor. Mungkin wong ustadz kiai dai mubalik itu juga manusia kok. Imannya bisa naik, bisa turun. Mungkin atau tidak wali imannya ngendor. Mungkin wali itu manusia. Malaikat lah iya. Wali itu manusia. Ustadz manusia. Kiai manusia. Mubalik manusia. Dai manusia. Maka ketika kita menyampaikan sesuatu kepada anak kita misalnya, diajak untuk sholat, belum mau sholat, jangan putus asa. Ya. Tapi dekatkan diri kita kepada Allah. Orang tua kita sudah kita ajak untuk mau beribadah, sampai tua ternyata belum mau sholat, jangan putus asa. Ya. Justru saat itu dekatkan kita kepada Allah Azza wa Jalla, banyak zikir, banyak sholat. Ya. Kemudian Allah tutup firman-Nya, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kepada Allah sampai datangnya al-yakin. Al-yakin itu apa? Mati. Berarti kita itu disuruh beribadah sampai kapan? Sampai mati. Berarti orang anak jenengannya pensiun ibadah. Pensiun PNS iya. Irona ceritane, jeneng wis ora sholat maning, wis pensiun kok. Pensiun apane? PNS-e? Iya, PNS-e pensiun, tapi ibadah enggak ada pensiunnya. Kapan pensiun ibadah? Mati. Berarti nek urung mati, urung pensiun ibadah. Dakwah ibadah atau bukan? Ibadah, berarti berdakwahlah sampai mati. Zikirnya iya, sholatnya iya, dakwahnya iya. Jadi seandainya kita ngajak orang tua kita, kok belum menerima, sudah setahun, dua tahun, tambah pinten tahun? Telung tahun. Belum mau menerima, tambah lagi. Berapa tahun? 4 tahun. Belum menerima lagi, tambah lagi. Sampai? Siapa sing mati? Ya salah satu atau dua-duanya. Bismillah. Kalau enggak kita yang mati duluan ya, orang tua kita duluan yang mati. Pokoknya kita disuruh untuk berdakwah, berdakwah, berdakwah. Jadi kalau misalnya kita dakwah di suatu musola, di suatu musola, ngisi pengajian atau ngajar TPQ yang datang cuma 1, 2, 3, terus jangan, wah jangan kurlo rotok lo, mandek bae apa ya, jangan, ya. Terus, bisa cuma 2 ndak apa-apa, terus lanjut. Ya tapi kan saya kan pengen yang hadir kayak gini Ustaz banyak gitu. Ya bertahap tuh, semuanya itu butuh tak proses. Ya. Pengajian ini itu diawali tahun 2010 atau awal 2011. Yang hadir paling 30, 40. Paling cuma seginian. Alhamdulillah, alon-alon nambah. Itu semata-mata karena taufik dari siapa? Dari Allah Azza wa Jalla. Ini penafsiran yang pertama. Apa penafsiran yang pertama? Berilah peringatan jika peringatan itu bermanfaat. Penafsiran yang kedua yang disampaikan oleh para ulama kita, apa tadi? Berilah peringatan karena peringatan itu bermanfaat. Berarti, berdasarkan penafsiran ini, dakwah itu tetap harus disampaikan kepada siapapun orangnya. Entah orang itu menerima atau tidak menerima. Entah orang itu mengambil manfaat atau tidak mengambil manfaat. Maka berdasarkan penafsiran yang kedua ini, dalam kondisi apapun kita diperintahkan untuk berdakwah. Kepada siapapun. Sekalipun orang tersebut nantinya tidak menerima. Ya kalau kayak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan dapat info dari siapa? Dari Allah. Hey Muhammad, itu si Anu itu udah enggak perlu didakwahi karena enggak bakalan beriman. Itu kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jenengan dapat info dari mana? Maka jangan menjustis. Jangan memfonis, oh kita orang mungkin ke nganti beriman, orang mungkin ke ngunyong paham wonge kaya ngapa, nganti mati orang bakal sholat. Anda tahu dari mana? Mungkin atau tidak Allah membalikkan kondisi. Mungkin yang sekarang Anda pikir enggak sholat, Allah balik meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah, sedangkan Anda yang kemudian merasa sudah wah ya, lalu menghukumi orang-orang ini bakalan pasti gak akan dapat hidayah, Allah balikkan karena kesombongan Anda, Allah jadikan Anda malah meninggalnya dalam keadaan su'ul khotimah. Na'udzubillahi min dzalik. Mungkin sebagai hukuman Allah Azza wa Jalla kepada orang-orang yang mendahului kehendak Allah. Apa bahasa Jawanya? Disi'i kerso, mendahului kehendak Allah Azza wa Jalla. Emang siapa kamu? Kok berani mengatakan si fulan ini gak bakal dapat hidayah? Emang kamu tahu nasib dia, takdirnya kayak apa? Emang tahu bagaimana isi hati dia? Maka berdasarkan penafsiran yang kedua ini, kita tetap wajib berdakwah walaupun ada perasaan pesimis. Walaupun ada perasaan pesimis, tetap dakwah. Bahkan pesimisme itu sesuatu yang tidak dianjurkan dalam Islam. Justru kita aja disuruh nopo? Optimis. Dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi SAW bersabda, "Wa yu'jibunil fa'lul hasan." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, beliau katakan, aku ini suka optimisme. Kebalikannya nopo? Pesimisme. Aku ini sukanya optimis. Husnudzon. Jangan pesimis, suudzon. Maka walaupun orang tersebut sudah didakwahi sekali, dua kali, sudah ada sebuah wilayah misalnya, sudah dimasuki oleh si A, si B. Wah, ini kayaknya enggak mungkin lagi bisa dimasuki. Loh, siapa tahu bisa dimasuki sama yang lainnya. Kan ada sebagian orang di zaman ini seperti itu. Kamu ngapain sih dakwah di sana? Sudah banyak yang masuk ke sana, enggak nerima. Ngapain lagi masuk ke sana? Loh. Siapa tahu mereka itu terbukanya dengan orang yang ketiga, bukan dengan orang yang pertama dan yang kedua. Maka kewajiban kita tetap berdakwah. Sebab dakwah itu selalu ada manfaatnya. Walaupun tidak diterima. Dakwah ada manfaatnya walaupun tidak diterima. Dijawab. Iya atau tidak? Manfaatnya apa? Oh, enggak diterima. Manfaat pahala. Napa? Manfaat pahala. Jadi ketika kita berdakwah, walaupun dakwah kita tidak diterima, seandainya dakwah kita sudah benar, maka insya Allah tetap dapat pahala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Yunus ayat 72. Surat napa? Yunus ayat 72. Fa in tawallaitum. Seandainya kalian menolak dakwahku, fama sa'altukum min ajrin. Aku ini enggak butuh balasan dari kalian. In ajriya illa 'ala Allah. Aku itu hanya mengharapkan pahala dari siapa? Dari Allah. Orang Jawa Timur mengatakan ora pateken. Ora apa? Pateken. Ora pateken itu apa ya? Apa? Tidak ngaruh. Ya. Tidak ngefek. Saya enggak rugi enggak. Kewajiban saya kan cuma apa? Menyampaikan. Kalian menerima, yo alhamdulillah. Enggak menerima, kok alhamdulillah? Jenengan nerima, yo alhamdulillah. Enggak nerima, enggak apa-apa. Insya Allah kalau saya ikhlas tulus karena Allah, benar caranya, insya Allah dapat pahala. Kalau seandainya dakwah ditolak itu adalah ciri kegagalan, apa yang akan Anda ucapkan ketika mendengar hadis Nabi SAW dalam Sahih Bukhari, wa ya'ti nabiyyun wa ma'ahu ar-rajulu war-rajulani wa ya'ti nabiyyun wa laysa ma'ahu ahad. Dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi SAW cerita kejadian di hari kiamat. Nanti di hari kiamat itu akan datang nabi yang pengikutnya cuma satu. Nabi yang pengikutnya cuma dua. Bahkan ada nabi yang tidak ada pengikutnya sama sekali. Berarti dakwahnya diterima atau ditolak? Diterima atau ditolak? Ditolak. Berarti para nabi enggak dapat pahala. Ya tetap dapat toh. Sekalipun dakwah kita itu tidak diterima, tetap dapat pahala dengan izin Allah Azza wa Jalla. Maka jangan putus asa. Ustaz katanya bertahap, Ustaz lama-lama nambah. Saya perasaan sudah 5 tahun di sini, yuk jamaahnya cuma itu-itu saya dulu, enggak apa-apa. Mungkin ada hikmahnya. Apa hikmahnya? Ya mungkin hikmahnya jadi jenengan lebih ikhlas. Ya, kalau tambah banyak kan kadang-kadang ada perasaan apa? Perasaan ujub. Jomoh akah bongut. Keren. Nyong sing isio. Sip. Gitu. Itu kan bahaya untuk keikhlasan. Ya. Maka walaupun dakwah itu tidak terima, tetap ada manfaat. Manfaat apa tadi? Manfaat apa? Pahala. Yang kedua, manfaat menunaikan kewajiban. Kenapa? Manfaat menunaikan kewajiban. Kita sudah dikasih ilmu sama Allah. Setelah dapat ilmu, kewajibannya beramal. Setelah beramal, kewajibannya adalah berdakwah. Maka nanti di hari kiamat kita akan ditanya sama Allah Azza wa Jal. Kamu sudah dikasih ilmu, sudah amalkan atau belum? Sudah. Oke. Sudah disampaikan apa belum? Sudah didakwakan atau belum? Itu yang nanti akan kita pertanggungjawabkan di hari kiamat. Seandainya kita sudah sampaikan, kita sudah dakwahkan, walaupun tidak ada yang menerima, yang penting kita sudah dapat manfaat menunaikan apa? Kewajiban. Makanya sebagian nabi ketika ditanya oleh kaumnya, wa idz qalat ummatun minhum lima ta'idzuna qauman illahu muhlikuhum aw mu'adzibuhum 'adzaban syadida. Kenapa engkau tetap mendakwai orang yang akan dibinasakan oleh Allah, yang akan diazab oleh Allah, orang-orang yang tidak menerima dakwahmu? Kenapa engkau tetap berdakwah? Apa jawabannya? Qalu ma'dziratan ila rabbikum. Aku lakukan ini supaya nanti di hadapan Allah saya sudah terbebas dari kewajiban ini. Wala'allahum yattaqun. Siapa tahu mereka mau bertakwa. Nek orang mereka ya siapa tahu keturunannya. Nek orang anaknya ya putune. Nek orang putune ya cicite. Siapa tahu. Ini Allah sampaikan dalam surat Al-A'raf ayat 164. Baik, kita ulangi. Ada berapa penafsiran? 2 penafsiran. Apa yang pertama? Berilah peringatan jika peringatan itu bermanfaat. Penafsiran yang kedua, berilah peringatan karena peringatan itu bermanfaat. Sekalipun tidak diterima. Apa manfaatnya? Pahala sama menunaikan kewajiban. Sebelum kita tutup, kalau tidak ada halangan, insya Allah. Insya Allah kalau tidak ada halangan, kami akan khutbah sholat istisqa di lapangan desa Kedungbuluh. Di lapangan desa Kedungbuluh pada hari Jumat lusa. Ya, besok Selasa, besoknya lagi apa? Lusa. Di mana tadi? Lapangan desa Kedungbuluh jam 7 pagi insyaallah. Kita akan sholat istisqa. Bismillah, mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla berkenan dengan kasih sayangnya untuk menurunkan hujan kepada kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya, mohon atas segala kurangannya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika